Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillana wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finna. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita seluruhnya untuk bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka mengharap ridhanya, dalam rangka memperdalam pengetahuan kita tentang ilmu agama, dalam rangka mengharap keutamaan yang Allah janjikan dengan amalan thalabul ilmi. Satu hadis yang mungkin telah tertanam dalam jiwa sanubari kita, sehingga dengan apa yang kita miliki, kita berusaha dengan segenap tenaga melangkahkan kaki untuk bisa hadir di masjid ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Man salaka tariqan yantamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dengan sebab itu jalan menuju jannah. Di antara perkara-perkara yang tadi disebutkan melandasi amalan yang tengah kita lakukan ini, sehingga diharapkan mudah-mudahan amal yang kita lakukan sekarang ini diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Tak jauh berbeda dengan konteks yang tadi kita singgung sebagai mukaddimah. Apa yang akan kita bahas pada malam hari ini dari pembahasan hadis ke-15 dari kitab Mudzakaratul Hadits Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, dengan tema Alaisal Jihadu fi Sabilillah Afdalal A'mal. Bukankah jihad fi sabilillah itu adalah amal yang utama? Ini walaupun tidak disebutkan kalimat lanjutannya, namun kita bisa meraba. Kenapa orang yang melakukannya bisa masuk api neraka? Ini yang harus kita ambil pelajaran. Jangan sampai kita susah payah beramal, mengorbankan apa yang kita miliki, jiwa, harta, raga seluruhnya, namun sia-sia, bahkan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Wal'ayyadzubillah. Bisa karena salah niat yang pertama, yang kedua bisa karena caranya yang salah, sehingga ia terjatuh ke dalam dosa bid'ah, perkara baru dalam agama yang dianggap Rasul sebagai dalalah, kesesatan yang sering kita dengarkan dalam mukaddimah, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Semua kesesatan ujung-ujungnya akan berada di dalam api neraka. Wal'ayyadzubillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan satu hadis di sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah telah meridainya, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun wastushhida, bahwasanya manusia pertama yang akan dihukum pada hari kiamat, yang akan diadili pada hari kiamat, adalah seorang yang teranggap mati syahid di dunia. Fa'utiyabihi, wal kisah menyebutkan orangnya didatangkan pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Fa'arrafahu ni'amahu, ditampakkan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan. Fa'arafaha, ia pun tahu kenikmatan-kenikmatan itu yang telah diberikan di dunia, dan juga Allah Subhanahu wa taala janjikan di akhirat nanti. Qala fama amilta fiha, kemudian Allah tanya orang itu, apa yang kamu lakukan dengan itu tadi? Qala qataltu fika hatta stushhidtu, orang tadi menjawab, aku berperang untukmu ya Allah hingga aku mati syahid. Ini menurut pengakuan siapa ini? Orang tadi, di hadapan Allah yang maha tahu, di hadapan Allah yang maha kuasa. Qala kadzabta, Allah yang maha tahu mendustakan orang tadi, engkau telah berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un, sebetulnya engkau berperang karena ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Faqad qil, dan sudah dikatakan oleh orang-orang atas dirimu. Allah bantah, kemudian ditampakkan isi hatinya yang sebenarnya. Karena itu tuma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka diperintahkanlah para malaikat untuk menyeret orang tadi di atas wajahnya, tertelungkup. Wajah kalau diseret artinya apa ini? Penghinaan bagi orang tadi, sampai kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka sebagai hukuman siksa atas orang tadi. Beramal namun ternyata mendapatkan azab. Kemudian ada orang yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an, ada seorang pula yang didatangkan saat itu, ia di dunia belajar ilmu agama, bahkan tidak hanya belajar, 'allamahu, mengajar, mengajarkan ilmu yang ia miliki, wa qara' al-Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, fa'arrafahu ni'amahu, fa'arafaha, Orang ini didatangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian tampakkan kenikmatan-kenikmatan yang ia dapatkan. Ia pun tahu kenikmatan-kenikmatan itu. Qala fama amilta fiha? Maka Allah tanya orang tadi, apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Qala, orang tadi menjawab, ta'allamtul ilma. Aku belajar agama. Wa 'allamtuhu, dan aku ajarkan apa yang aku dapatkan itu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku pun membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Namun Allah Maha tahu isi hati orang ini. Allah dustakan kadzdzabta, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alimun. Sebetulnya kamu belajar itu ingin dikatakan sebagai seorang alim minal ulama, alim ulama. Wa qara'tal Qur'an liqal huwa qari'un, dan kamu membaca Al-Qur'an agar dikatakan sebagai seorang qari, orang yang pintar membaca Qur'an. Faqad qil, dan yang seperti itu sudah dikatakan oleh manusia, si fulan alim, si fulan qari. Tsumma umira bihi, kemudian Allah perintahkan malaikat-malaikatnya fasuni ba'ala wajhi, untuk menyeret orang tadi di atas wajahnya sebagai penghinaan atas orang tadi. Hatta ulqiya finnar, sampai ia dilemparkan ke dalam api neraka. Wal a'yadu billah. Tidak cukup dua tipe orang tadi. Masih disebutkan oleh Rasul orang yang ketiga. Warajulun wasa'allahu alaihi. Ada lagi orang yang ketiga ini, orang yang Allah luaskan rezekinya. Wa'tahu min asnafil mal kulli. Allah berikan kepada orang yang ketiga ini berbagai macam harta. Kalau kita kenal harta, tidak hanya berupa uang, kertas saja. Ada emas, perak, perhiasan, pertanian, perkebunan, apalagi seluruh barang mungkin ia miliki. Asnafil mal kulli, semua harta ia miliki. Fa'utiya bihi, orang ini pun didatangkan di hadapan Allah. Fa'arafahu ni'amahu, diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah ia dapatkan. Fa'arafah, ia pun mengakuinya. Ia pun tahu dan mengenal. Pertanyaannya sama. Fana amilta fiha, apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Orang tadi menjawab, qala ma taraktu min sabilin tuhib an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha laka. Aku tidak tinggalkan satu jalan kebaikan yang engkau sukai ya Allah untuk diberi infak itu, kecuali aku infakkan padanya. Ada jalan kebaikan, misalnya jika ada masjid, wah ada pembukaan bangun masjid, ia pun masukkan hartanya di situ. Ada pembangunan madrasah, ia pun kesana untuk membangun madrasah. Atau kesempatan kebaikan lain, ia akan gunakan itu untuk beramal saleh, berupa infak sedekah. Dengan infak yang mungkin ia paham ini infak dilihat oleh manusia. Qala kadzdzabta, namun sekali lagi Allah yang Maha tahu isi hati manusia, niatan-niatan manusia. Allah dustakan ucapan orang tadi. Kadzdzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka fa'alta liqan huwa jawadun, sebetulnya engkau lakukan itu agar dikatakan sebagai orang dermawan. Faqad qila, dan manusia telah mengatakan itu kepadamu. Tuma umira bihi, kemudian Allah perintahkan malaikat-malaikatnya. Fasuhiba ala wajhi, untuk menyeret orang tadi di atas wajahnya sebagai penghinaan atas orang tersebut. Tuma ulqiya finnal, Kemudian dilemparkanlah orang yang ketiga tadi ke dalam siksa api neraka, wal'iyadu billah. Amalan-amalan yang dilakukan oleh orang tadi sebenarnya sungguh sangat luar biasa keutamaannya. Namun di setiap penggal kisah yang disebutkan, ujung-ujungnya ulqiya finnar, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini yang harus kita ambil pelajaran, karena kita hidup di dunia memang untuk ibadah. Jangan sampai kita bernasib sama dengan apa yang disebutkan dalam hadis, beramal soleh tapi mendapatkan siksa api neraka, wa'iyadu billah. Hadis ini sahih, akhrajahu Muslim wa Ahmad wa Nasa'i. Wa rawil hadis taqaddama tarjamatuhu fi syarhi hadis raqam 11. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah, di mana biografi sahabat Abu Hurairah pernah disinggung dalam hadis nomor 11. Secara ringkas, sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang masa persahabatan beliau dengan Rasul tidaklah selama sahabat Abu Bakar. Namun dalam tempo yang singkat itu, beliau betul-betul memanfaatkan waktu untuk menimba ilmu dari Rasulullah dan menghafalnya dengan baik dan benar, sehingga terbukti dari sekian kitab hadis, sahabat Abu Hurairah sering disebut namanya, banyak riwayat, dan beliau adalah sahabat yang memiliki riwayat paling banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Itu satu sisi kelebihan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian al-mufradat, beberapa kosakata disebutkan di sini, namun bisa dibaca secara ringkas karena ini tadi kita sudah singgung dalam arti hadis di atas. Langsung kita masuk pada al-ma'na al-ijmali, makna hadis secara garis besar. Al-ma'na al-ijmali, inna fi masiri ha'ulai thalath al-ashqiya la'ibratan wa dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Kita ketika melihat perjalanan tiga orang tadi, istilahnya tiga orang yang celaka, ada satu ibrah, satu pelajaran yang harusnya kita bisa mengambil dan menyerap. Karena kita kegiatan sehari-harinya ibadah jelas. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan sia-sia belaka. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan justru menjerumuskan ke dalam siksa api neraka. Di sini dalam kita memperhatikan dengan seksama. Ma baluhum wa man ladhi dahahum, apa yang menjadikan mereka ditimpa siksa pada hari kiamat, dilempar ke dalam api neraka. Satu poin yang disebutkan di atas, alaisal jihad fi sabilillah afdhal a'mal, orang pertama ini melakukan amalan paling tinggi. Kalau kita menengok hadis yang lain, al jihad durwatu sanamil Islam. Amalan jihad fi sabilillah itu amalan paling tinggi, puncaknya. Durwatu sanam itu ibarat kalau unta punya punuk, yang paling atas itu namanya durwatu sanam, puncaknya. Nah, agama Islam digambarkan oleh Rasul, puncak amalan tertingginya adalah jihad fi sabilillah. Nah, kok bisa-bisanya ada orang yang melakukan jihad fi sabilillah, kemudian ia terjerumus ke dalam siksa api neraka. Ini kita harus bisa meringkas dan mengambil intisari esensinya apa. Kenapa orang itu mendapatkan siksa pada hari kiamat, padahal amalan jihad ini luar biasa, mengerahkan segenap apa yang ia miliki berupa harta untuk berangkat, itu bukan biaya yang sedikit. Kemudian nyawa taruhannya dengan ia berjihad berperang, berarti bisa terbunuh saat itu pula. Maka di sini alaysa huwa durwatu sanamil Islam, alaysa lil mujahid fi sabilillah mi'ah darajah ma bainad darajatain kama bainas sama'i wal ard, Alaysa syuhada ahya inda rabbihim yurzaqun wasrafuna fil jannah haitsu syau. Pelajaran yang harus kita ambil bersama dari kisah yang pertama, orang yang mati syahid. Mengapa orangnya bisa masuk neraka? Padahal amalan jihad puncak paling tinggi dalam Islam. Padahal seorang mujahid disediakan 100 tingkatan di dalam jannah sana. 100 tingkatan di mana jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang di atasnya kama bainas sama'i wal ardh, jaraknya seperti langit dan bumi yang kita pijak ini. 100 tingkatan untuk mereka para mujahidin yang berjihad di jalan Allah. Kemudian kalau sampai orang mujahid ini yang berjihad meninggal, gelar syahid akan disematkan untuk orang tadi. Dari sisi penglihatan manusia, wah si fulan mati syahid, meninggal di jalan Allah. Secara persangkaan apa? Baik, syuhada. Dan secara hukum, kita ketika membaca Al-Quran, balhum ahya inda rabbihim yurzakun, orang ini nanti akan hidup di sisi Allah. Padahal belum hari kiamat. Akan diberi rezeki di sisi Allah. Ia akan bisa jalan-jalan di jannah sana sesuai dengan kemauannya, sekehendaknya, dapat nikmat. Ini satu hal yang luar biasa, memotivasi seorang yang beriman untuk melakukan jihad fisabilillah. Namun apa yang disebutkan dalam hadis berujung siksa, dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau boleh saya meringkas, walaupun tidak disebutkan di sini, apa yang disebutkan dalam hadis tadi, sebabnya adalah niat yang tidak lurus. Niat yang tidak lurus. Ketika seorang berjihad fisabilillah, kemudian niatnya bukan untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia akan mendapatkan siksaan tadi. Itu satu di antaranya. Digambarkan dalam hadis, di an yuqal, jadi orang yang tadi masuk api neraka berjihad bukan untuk meninggikan kalimat Allah, bukan lillahi ta'ala, bukan untuk Allah, tapi ingin dikatakan sebagai seorang jari, orang yang berani. Wah, ingin dikatakan sebagai orang hebat, ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan misal, atau alasan-alasan duniawi yang lainnya. Sebagaimana dalam satu riwayat, ada beberapa sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, rajul yuqatil syaja'atan, warajul yuqatil hamiyatan, warajul yuqatil liyarahun nas, ayu dhalika fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ini ada orang berperang ingin dianggap sebagai seorang pemberani, satu. Kemudian yang kedua, ini ada orang lain lagi berperang karena membela bangsanya semata. Kemudian yang ketiga, ini ada orang berperang ingin dilihat manusia biar menjadi sorotan, wah si sosok hebat, ingin dilihat manusia atau bangsa lainnya ria. Mana di antara tipe-tipe itu yang dikatakan jihad fisabilillah? Rasul menjawab dan memberikan pelajaran sekaligus kepada sahabat-sahabatnya agar tidak salah langkah. Kenapa dijelaskan? Nah, kehidupan para sahabat penuh dengan perang, penuh dengan jihad fisabilillah. Kita bisa baca sirah sejarah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tiap tahun perang isinya. Tiap tahun jihad fisabilillah. Nah, di sini Rasul meluruskan, man qatala litakun kalimatullahi hiyal ulya wa huwa fi sabilillah. Barang siapa berperang karena ingin meninggikan kalimat Allah, ini niatnya apa? Ingin meninggikan kalimat Allah dengan bahasa lain, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Dengan penjabaran lain, membela agama Allah. Mungkin dengan sedikit rincian, kalau kita hidup di satu bangsa yang beraneka ragam suku dan agama, tidak semata-mata karena kebangsaan. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, jika dalam satu pasukan ada orang muslim, ada orang kafir membela satu negeri, janganlah ia berperang karena semata-mata membela negerinya. Tapi hendaklah ia tanamkan dalam niatnya itu membela Islam yang ada di negeri itu dan membela kaum muslimin yang ada di negara itu. Terkhusus kita bisa terapkan di negeri kita Indonesia. Alhamdulillah. Negeri kita negeri apa ini? Negeri muslim. Negeri kita ini negeri Indonesia, negeri muslim. Alhamdulillah dari Merauke sampai Sabang kita bisa mendengarkan azan. Di Merauke ada kaum muslimin? Ada. Teman saya dakwah bisa. Ada lagi sampai Pulau Jawa, Sumatera, seluruhnya ada azan. Negeri Indonesia ini negeri kaum muslimin, negeri muslim. Maka di sini ketika seorang berperang untuk Indonesia, jangan semata-mata karena negeri kita, tapi diniatkan dalam hati karena membela kaum muslimin, melindungi kaum muslimin, membela Islam yang ada di negeri kita ini. Karena bisa jadi kita bersama non muslim berperang melawan siapa? Orang kafir dari kalangan Amerika misalnya, atau dari kalangan Inggris, atau yang lainnya yang ingin menjajah negeri kita. Dan itu sempat terjadi di bumi Indonesia. Belanda bersama sekutunya datang ke negeri kita. Jepang bersama sekutunya juga datang ke negeri kita. Apakah karena semata-mata karena membela negeri kita? Nah, tanamkan nilai-nilai niatan untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan kaum muslimin, dan menjaga Islam di negeri ini. Itu dijelaskan oleh beliau sebetulnya dalam syarah Riyadhus Shalihin. Qul bidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di saat kita menjaga niat dalam berjihad, saat itulah hasil yang positif akan kita dapatkan. Ketika kita menang, kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah. Di samping itu ada ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian ketika kita meninggal dalam keadaan niat kita lurus dan benar, tidak salah, kematian kita tidak sia-sia. Kita akan mendapatkan janji Allah yang tidak disinggung. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka akan tetap hidup dan diberi rezeki di sisi Allah. Mereka akan mendapatkan bidadari-bidadari di sisi Allah. Demikian janji Allah, dan janji Allah tidak akan diselisihi. Wa innallaha la yukhliful mii'ad. Akan didapatkan oleh orang yang berjihad dengan niat yang benar. Kemudian agar orang yang berjihad tidak masuk api neraka, caranya pun harus benar. Jadi ada dua perkara yang perlu dipertimbangkan dalam beramal soleh. Yang pertama niat, niat. Yang kedua cara. Ini yang sering disinggung oleh para ulama, al-ikhlas wa mutaba'atul rasul, mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingannya dalam berjihad. Tentu pembahasan ini dibahas secara khusus oleh para fuqaha, para ulama dalam kitab-kitab fikih, ahkamul jihad, hukum-hukum jihad, dan seterusnya. Tidak hanya niat saja ikhlas, tapi juga caranya. Ada orang niatnya sudah ikhlas lillahi ta'ala, tapi caranya, ia berjihad secara sporadis, sendiri-sendiri, melakukan bom bunuh diri. Apakah yang seperti itu diajarkan oleh Rasul? Tentu saja tidak. Bunuh diri saja termasuk dosa besar dalam agama kita. Maka di sini perlu hati-hati ketika kita melakukan amalan yang mulia, belum tentu itu membuahkan hasil positif berupa pahala atau berupa mati syahid yang hakiki. Ada satu riwayat disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah satu ketika, ini di masa-masa perang ini, ada seorang sahabat, kita katakan sahabat karena berteman dengan Rasul, kemudian beriman, hebat sekali dalam bertempur. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang seperti ini, seperti ini. Apa jawab Rasul? Rasul menjawab, amma innahu min ahlin nar. Sungguhnya orang tadi termasuk penduduk neraka. Kaget sahabat ini. Kelihatannya tadi bertempur luar biasa, dengan penuh semangat gigi melawan orang-orang kafir dan musyrikin. Penasaran, maka sahabat yang mendengar berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguntit, orang ini diikuti. Gerakannya cepat, dia pun ikut cepat mengikuti. Nampak berperang, dia pantau terus sampai satu ketika juruhar rajul yurhan syadidan, sudah terluka sangat parah di seluruh tubuhnya, penuh dengan luka, luka bacok, luka panah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Fasta'jalal maut, buru-buru ingin mati. Wa wada'a nasal sayfihi bil ardh, diletakkanlah gagang pedangnya. Ini kalau pedang kan ada yang gagang, ada yang lancip ya. Ini diletakkan di bawah gagangnya. Tidak sabar. Kemudian ia menaruh tubuhnya pas di ujung yang lancip itu. Apa yang terjadi? Ya meninggal lah. Meninggal. Apa yang diucapkan oleh sahabat? Asyhadu annaka Rasulullah. Disampaikan kepada Rasul, saya bersaksi engkau adalah utusan Allah, karena apa yang engkau ucapkan benar. Rasul tadi menyimpulkan apa? Padahal belum tahu kisahnya, tapi Rasul dikabarkan oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah, orang itu sebetulnya penduduk neraka. Terbukti saat pertempuran berikutnya, tidak sabar dengan luka yang menimpa, bunuh diri. Berarti bunuh diri termasuk apa ini? Dosa besar. Jihad loh ini konteksnya, bersama Rasul, bukan di zaman kita yang modern ini, pakai bom, pakai apa lagi untuk bunuh diri. Ini jihad bersama Rasul pakai pedang. Tidak sabar terluka, pedangnya taruh di bawah gagangnya, menancapkan diri di ujung pedang ini. Sadaqa Rasulullah, sungguh benar Rasulullah. Sampai-sampai sahabat tadi menyatakan, asyhadu annaka Rasulullah, saya bersaksi engkau adalah utusan Allah. Diceritakan tadi orangnya seperti ini, sampai menaruh gagangnya di bawah, ujungnya di atas, kemudian matilah orang itu karena meletakkan tubuhnya di atas pedang yang lancip. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berjihad tapi masuk neraka. Hati-hati, kita perlu waspadai, jangan-jangan apa yang kita lakukan ini niatnya tidak lurus. Jangan-jangan yang kita lakukan ini caranya tidak sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka dua hal ini termasuk syarat diterimanya sebuah amalan, niatul ikhlas wa mutaba'atul rasul, mengikuti ajaran Rasulullah secara murni dan konsekuen. Sudah masuk waktu Isya. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya orang yang kedua yang disebutkan dalam hadis adalah orang yang menuntut ilmu. Syekh Rabi menjelaskan, alaysal ulama warasatul anbiya, alam yakulillah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa hadzal mutasaddiq. Baik, orang yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu, yang digambarkan dalam hadis belajar, tidak hanya belajar saja, allamahu, mengajarkan ilmu yang ia miliki, wa qara al-Quran, baca Quran juga pintar, namun masuk neraka. Ini ilahnya, sebabnya sama, pelajarannya sama, contohnya berbeda, bervariasi, juga variasi disebutkan oleh Rasul. Yang kedua ini penuntut ilmu. Ini amalan yang tengah kita lakukan ini sekarang, sebagai nasihat bagi kita seluruhnya. Ketika menuntut ilmu, luruskan niat. Ketika mengajarkan ilmu, luruskan niat. Ketika berdakwah, luruskan niat. Semua amalan didasari dengan niat yang benar, niat yang lurus. Tidak ada tendensi apapun. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, menuntut ilmu, ini kalau seorang jadi ulama, bukankah ulama itu adalah pewaris nabi? Pewaris nabi ini yang mendapatkan warisan dari para nabi. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 yang dinukilkan di sini, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat lebih tinggi. Pahala demi pahala sebetulnya Allah janjikan untuk mereka, orang-orang yang menuntut ilmu. Namun ujung-ujungnya ulqiya finnar, dilemparkan ke dalam api neraka sebagai hukuman bagi orang itu, dikarenakan niat yang tidak lurus, niat yang tidak lillahi ta'ala, bukan karena Allah semata. Kemudian contoh yang ketiga, wa hadzal mutasaddiqul muhsin alladzi la yatruk sabilan yuhibbuhallahu illa anfaqa fiha. Ada seorang yang sedekah, berbuat baik, ia diberi harta banyak sekali, ia berikan hartanya untuk kepentingan di jalan Allah, kepentingan dakwah, untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan, kebaikan demi kebaikan. Tidaklah ada pembukaan lowongan untuk beramal soleh berupa infak harta, ia berikan, pasti ia berikan. Sebetulnya orang yang seperti itu seharusnya mendapatkan pahala minimal 10 kali lipat. Alaihissallam yuzib alal hasana asra amthaliha ila sab'i mi'atin dha'ifin wa ila af'an kathira. Seharusnya seperti itu, dapat 10 kebaikan semisal, atau 700, atau kelipatan yang tak terhingga. Namun tadi kisah menyebutkan ulqiya finnar, dilempar ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Khususan idza kana al-badh fi sabilillah, lam yahfaz rabbuna al-badh wal infaq fi sabilillah. Lebih-lebih lagi kalau infaknya itu di jalan Allah, akan lebih besar pahala yang diberikan Allah azza wa jalla. Namun sekali lagi, ulqiya finnar, dilemparkan dengan api neraka, ini yang harus kita perhatikan dengan seksama. Sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena niat yang tidak lurus, yang tadi diingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, laqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab masiri min hada, wa huwa annahum lam yukhlisu lillahi fi hadhihi al-a'mal. Rasul telah menjelaskan sebab mengapa mereka bertiga ini masuk ke dalam api neraka. Sebabnya adalah lam yukhlisu lillahi fi hadhihi al-a'mal, tidak mengikhlaskan niat dalam ibadah untuk Allah. Allati tabdu lin-nas annaha 'azimah, yang dilihat manusia, karena manusia tidak mengetahui isi hati manusia, yang lain melihatnya, masya Allah ini orang melakukan amal yang besar, ini melakukan amalan yang azim, yang agung. Namun pada hari kiamat semua itu didustakan Allah azza wa jalla, sebagaimana tadi disinggung oleh Rasul. Tetap Allah dustakan orang tadi, kemudian diperintahkan malaikat-malaikatnya untuk menyeret orang tadi ke dalam api neraka. La hawla wa la quwwata illa billah. Walam yuridu biha wajah Allah. Ketika beramal soleh, tidak mengharap wajah Allah. Ini satu pengertian ikhlas. Dalam beberapa kesempatan, Syaikhul Muslimin menjelaskan al-ikhlas huwa an yabtaghi bidzalikal amal wajah Allah. Namanya ikhlas itu adalah mengharap wajah Allah dengan amalan yang dilakukan. Sekali lagi, namanya ikhlas mengharap wajah Allah dengan amalan yang dilakukan. Bagaimana penerapannya ini? Ada satu ayat yang menggambarkan hal ini. Allah berfirman, lilladzina ahsanu husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan al-husna. Al-husna ditafsirkan oleh para sahabat dengan al-jannah, mendapatkan jannah. Wa ziyadah, dan tambahan nikmat. Nah, tambahan nikmat ini ditafsirkan oleh sebagian sahabat dengan an-nazar ila wajhillahil karim, tambahan nikmat. Masuk jannah ini sudah dapat nikmat, tapi ada tambahan nikmat di situ, yaitu melihat wajah Allah. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah memiliki wajah yaliku bijalalatihi wa azamatihi wajah Allah yang sesuai dengan kemuliaannya dan sesuai dengan keagungannya. Ini dibahas secara panjang lebar dalam Tauhidul Asma wa Sifat. Kita bisa buka surat Ar-Rahman kalau tidak percaya. Di situ ada lafaz wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada dzul jalali wal ikram ayat yang kedua. Dan ketika seluruhnya hancur, akan tetap ada dan tetap kekal wajah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Wajhu itu aslinya bahasa Arab, diserap ke dalam bahasa ibu pertiwi bahasa Indonesia sebagai wajah. Jadi memahami ini. Tapi jangan disamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Kenapa tidak boleh? Karena itu namanya penghinaan. Sebagaimana kita manusia, ini maaf-maaf saja misal contoh, ada anak kecil misalnya disama, ini kok anak seperti wajahnya ini, sambil menunjuk seekor binatang yang ada di kebun binatang. Penghinaan apa bukan ini? Penghinaan disamakan dengan kera. Wah, manusia disamakan dengan kera. Kita marah tentunya. Demikian pula orang tuanya akan marah. Kurang ajar kan? Menyamakan anak saya dengan kera. Ini penghinaan. Maka kita kaum muslimin meyakini Allah memiliki wajah, namun wajah Allah penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan keagungan. Tidak sama dengan wajah makhluk, dan jangan disamakan dengan wajah makhluk. Dan jangan sampai ditolak. Cara menolaknya bagaimana? Allah tidak punya wajah. Itu penolakan namanya. Ia kafir terhadap ayat tadi dalam surat Ar-Rahman. Mau diartikan apa wajah itu dalam Al-Quran? Wajabaka wajahu rabbika dul jalali wal ikram. Mau digunakan ayat ini? Mau dihapus? Kroyok kaum muslimin sedunia nanti. Karena ia berani merubah Al-Quran. Ayat itu tetap akan ada sampai hari kiamat. Dan kaum muslimin yang berada di atas pemahaman para sahabat akan meyakini Allah memiliki wajah. Dan itu yang terbesit di hati mereka para sahabat ketika beramal. Mereka berharap bisa melihat wajah Allah. Mereka berharap bisa mendapatkan tambahan kenikmatan setelah masuk ke dalam jannah. Innallaha ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beramal kebaikan akan mendapatkan tambahan nikmat. Walillahilhamd. Sampai di sini dulu kita mau silakan muadzin mengumandangkan azan sebelum kita selesaikan pembahasan kita. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallif rahimahullah taala, masih di halaman 54. Bal kanat maqasiduhum sayyi'ah wa ghuraduhum fasidatan wa khabdu sana' minan nas wal madah wal itra. Ketika seorang melakukan amal soleh dan niatnya tidak lurus, ia akan mendapatkan nasib yang digambarkan dalam hadis tadi, ulqiya finnar, dilemparkan ke dalam api neraka. Bisa jadi karena tujuannya itu jelek, bisa jadi karena niatnya itu rusak, bisa jadi karena ia cinta pujian dari manusia, atau ingin dipuji, atau ingin terkenal, atau tujuan-tujuan lain dari tujuan-tujuan duniawi. Seluruhnya itu menjadikan amal soleh yang ia perbuat tidak menjadikan kebaikan untuk dia pada hari kiamat. Karena ia harus merasakan azab ulqiya finnar, dilemparkan ke dalam api neraka. Dalam contoh, orang yang pertama seorang mujahid. Qala Syekh Rabi' hafizahullah, alam diri dzalikal mujahidu wajhullah. Seorang mujahid yang digambarkan dalam hadis berjihad, mengerahkan harta, mengorbankan nyawa dan jiwanya, namun tidak menginginkan wajah Allah. Tidak diniatkan ingin melihat wajah Allah. Wala i'la kalimatillah, dan tidak ada niatan untuk meninggikan kalimat Allah. Bisa jadi di mata manusia ia seorang pahlawan, bahkan dikuburkan di makam pahlawan misal. Namun sia-sia amalannya. Allah menilai bukan dari penampakan manusia. Allah menilai dari niatan yang ada dalam hatinya itu. Oh, ini orang bukan mengharap wajah Allah, bukan ingin meninggikan kalimat Allah. Maka orang itu ulqiya finnar, dilemparkan ke dalam siksa api neraka wal a'yadzu billah. Fil akhirah fa kana jazaa'uhu an yufdah wa tukshaf sariratuhu. Pada hari kiamat nanti Allah bukakan seluruhnya. Allah tampakkan rahasia hatinya di hadapan manusia. Thumma yufdah finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzu billahi min dzalik. Pada dunia ia telah mendapatkan pujian, yastahir bainan nas bil putulah wasyujah. Di dunia ia terkenal sebagai orang pemberani, sebagai seorang pahlawan, tercatat namanya harum di tengah-tengah bangsanya. Namun pada hari kiamat semua itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah penilaian niatnya itu, li'i'la'i kalimatillah atau bukan, untuk meninggikan kalimat Allah atau bukan, mengharap wajah Allah atau tidak. Itu poin yang sangat penting sekali menentukan keberhasilan seseorang pada hari kiamat nanti. Maka di sini ada satu pelajaran penting bagi kita seluruhnya untuk mengoreksi dan meluruskan niat-niat kita dalam setiap amalan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatan-niatannya. Wa innama likulli imrin ma nawwa. Dan sungguh setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatannya. Demikian pula orang yang kedua yang dicontohkan oleh Rasul, seorang yang menuntut ilmu dan ia telah menjadi alim minal ulama. Kemudian ia bahkan mengajarkan ilmu agama itu. Namun apa yang terjadi? Ulqiya finnar. Sekali lagi, ulqiya finnar, dilemparkan ke dalam api neraka. Masuk api neraka itu tidak dimuliakan, tapi masuknya dilempar. Nah, itu satu penghinaan bagi mereka penghuni api neraka. Bukan kemudian dipersilakan oleh malaikat penjaga neraka, silakan masuk api neraka. Tidak seperti itu. Penjaganya sudah sangar, sudah garang, kemudian cara memasukkannya dilempar. Kullama ulqiya fiha, setiap kali dilemparkan penduduk neraka. Sa'alan khazanatuha alam ya'tikum nadhir, apakah belum datang pemberi peringatan, pemberi nasihat kepadamu sampai kamu masuk neraka sekarang? Demikian gambaran masuk neraka, dilempar, bukan dipersilakan dengan sopan. Para malaikat penjaga neraka sangat garang, membuat hati orang yang melihatnya merinding. Harbidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula orang yang ketiga, sahibul mal, orang yang memiliki harta. Akan digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berbagai macam harta ia miliki. Dari sisi industri, menakan mungkin digambarkan kalau kita lihat orang kaya di zaman kita sekarang, macam-macam sisi perdagangan ia miliki seluruhnya, ia kuasai. Karena tadi Rasul menjelaskan semua macam harta dimiliki oleh orang itu. Ia infakkan semua harta yang ia miliki pada setiap kesempatan yang dibuka. Namun tetap saja digambarkan dalam hadis, dan ini menjadi pelajaran kita semuanya pada malam hari ini. Ulqiya finnar, setelah diseret di atas wajahnya, ia dilemparkan ke dalam api neraka sebagai balasan atas niat yang tidak lurus. Mungkin saja amalannya sudah dilakukan dengan baik dan benar, caranya sudah benar sesuai sunnah, namun niatnya salah. Ini yang perlu kita jadikan pelajaran penting dan berharga pada malam hari ini. Luruskan niat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita seluruhnya untuk bisa tetap berada di atas niatan yang lurus, mengharap wajah Allah dalam setiap amalan, dan melakukan amalan yang kita lakukan ini di samping niat yang lurus sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena kalau seorang melakukan amalan walaupun niatnya lurus tapi caranya tidak sama dengan yang diajarkan oleh Rasul, ia mengada-adakan cara baru, maka Rasul mengingatkan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal satu amal yang tidak pernah diperintahkan oleh kami, maka amalan itu tertolak. Nah, di sini ada kesempatan yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan kepada kaum muslimin yang ada di sekitar kita ini untuk bisa kembali kepada ajaran Rasulullah secara murni dan konsekuen dengan melakukan itu semuanya niat ikhlas mengharap wajah Allah semata. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.